Greg. Sayangmu ku telepon di rumahmu, sedang apa sayangku, ku harap engkau mendengar dan ku katakan rindu. Di rumahmu ku bersiul dan bernyanyi, membayangkan dirimu bercanda dan bercumbu duduk berdua denganmu. Tetapi mimpi apa biarlah cepat berlalu dan ku gagal.